Kami persembahkan buat Anda, khususnya buat para hadirin, para mitra tercinta Slikta, masih di suasana kesempatan yang sangat berbahagia ini. Yuk, kali ini ada satu atensi buat Bang Haji Abdullah yang punya Gunung Sembung, masih ditarik buat Anda. Juga tak lupa buat Bang Ade, Bang Beben, pokoknya buat yang cinta dengan teman-teman dangdut buat Anda. Yuk, kali ini ada satu buat atensi, ada Bang Joni katanya. Yuk, saya coba bingkis buat Anda semuanya. Yuk, kita sambut kehadiran Ira Puspita. Ayo ya, masih bersama kami Selekta Entertainment ya. Buat Haji Abdullah yang punya Gang Jan ya. Yang punya depan, yang punya kameramen juga ya. Bapak Haji Abdullah yang di kanan. Juga buat Gang Beben ya. Punya Gunung Sembung buat grup para wisata juga. Masih buat Bapak Haji Abdullah ya, yang punya Gunung Sembung. Ya, masih buat para wisatanya juga ya. Jadilah ya. Sungguh Pak Haji tega bisa tanah keluarga tambah kiriman duitnya anak tegangannya sampai-sampai kabar beritanya langkah tembungnya. Masih buat Pak Haji Abdullah ya, yang punya lagu, yang punya Gunung Sembung. Masih ditarik kembali, buat yang punya Gunung Sembung. Terus masih yang punya banyak juga. Ooh. masih Bapak Haji Abdullah yang punya Gunung Sembung ya. Ya masih buat semua-semua ya. Masih yang punya kameramen punya depan juga ya. Buat ibu yang punya depan. Masih yang punya kameramen juga ya. Bang tadi ngomong apa? Yang punya Gunung Sembung? Iya, ditarik. Yang punya Gunung Sembung? Pak Haji.